aqui, se tu ororo aqui, se tu pikir aqui. Jatuh cinta autuh, terlanjur sayang autuh, Helena. Ino mapa enawito say busi sao. Nang jono di labungi nama dongani ho Helena. Bohimi dan terhai sonawito sia si maloki dohut si Burju tudos turubami.